وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kembali kita melanjutkan kajian dari tema yang sudah kita bahas sejak kemarin, yaitu tema bentengi diri, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang tentunya kesimpulannya bahwa membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka pada hakikatnya adalah dengan cara mengamalkan Islam secara kafah yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kafah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam, amalkan Islam ini secara menyeluruh. Dengan itu tidak dibenarkan seorang muslim menganggap kecil, menganggap remeh sebuah dosa, sebuah dosa kadang dianggap kecil ternyata dia berpotensi untuk menyeret pelakunya ke dalam neraka. Bermula dari sebuah ucapan yang tidak diperdulikan apakah ucapan itu benar ataukah batin, berikut ucapan tersebut mungkar ataukah tidak, bisa melemparkan pelakunya ke dalam jurang neraka. Maka penting mendidik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk tidak berbicara terkhusus tentang agama ini sesuatu yang tidak ada dasar ilmu tentangnya. Nabi kita menyatakan, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha zalla biha ila jahannam ab'ad mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Tidaklah seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan yang dia tidak mau mengklarifikasi ucapan tersebut benar ataukah tidak, sesuai dengan syariat ataukah sebaliknya. Asal dia berbicara, asal dia berkomentar, ternyata dengan sebab itu, dengan sebab ucapan yang dia tidak peduli dengannya, dia jatuh terpelanting dalam jurang jahannam dengan jarak yang lebih jauh dari jarak timur dan barat. Satu kata, satu kalimat diucapkannya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan anda berkata atau menyikapi, bersikap sesuatu yang anda tidak punya dasar ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim selalu memperhatikan apa yang akan diucapkannya. Dia merasa bahwa dia selalu dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak berani berkata terkhusus atas nama agama Allah sesuatu yang dia tidak punya dasar ilmunya. Hal ini penting untuk ditanamkan kepada di samping diri kita, anak dan istri kita. Ingatkan wahai istriku, jangan kamu berkata sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmunya. Ini adalah agama, ini adalah syariat Allah. Wahai anakku, jangan kamu berbicara tentang Islam, tentang agama ini yang kamu tidak punya dasar dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Tanamkan kebiasaan ini, tanamkan kebiasaan menghargai syariat. Sebagai contoh saja, seringnya kita mendengar seorang menyampaikan hadis atau sebuah perkataan yang dinisbahkan kepada Nabi, menyatakan ini adalah hadis Nabi, padahal hadis tersebut bukan dari pernyataan Nabi. Saya tidak mengatakan sebuah hadis yang masih diperselisihkan oleh para pakar hadis tentang keabsahannya, bukan itu. Tapi hadis-hadis yang jelas atau ucapan-ucapan yang nyata disepakati oleh para pakar hadis bahwa itu adalah palsu, bahwa itu bukan buatan, bukan ucapan Rasul. Nabi kita berkata, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa mad'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka nanti yang terbuat dari api. Mungkin dia mengatakan saya tidak berdusta atas nama Nabi, tidak ada niatan sedikit pun, bahkan saya tidak menyangka itu sebuah dusta. Boleh, silakan, tapi dengarkan hadis yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengucapkan sebuah pernyataan atau statement atas namaku yang aku tidak pernah mengucapkannya, dia menyatakan berkata Nabi sebagaimana dalam hadis Rasul, ternyata itu bukan hadis Nabi. Beredar di masyarakat, beredar melalui mimbar-mimbar beberapa penceramah yang ternyata itu tidak ada asal muasalnya dalam ilmu hadis, tidak ada asal muasalnya dalam ilmu periwayatan hadis, atau melalui jalur seorang yang pendusta dalam periwayatan hadis. Maka kata Nabi, barang siapa yang berucap satu ucapan, kalau tadi berdusta, kalau sekarang berucap suatu ucapan mengatasnamakan aku, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Berarti seorang muslim berhati-hati, waspada, mau tidak mau dia harus belajar memastikannya, mengklarifikasi. Bagaimana cara mengklarifikasinya? Tidak lain adalah dengan belajar, bertanya. Jangan asal menukil setiap buku bacaan, apalagi di internet sekarang ini. Kita baca, semua kita baca, jangan kita jadikan hati kita ini sebagai tempat masuknya segala sesuatu. Semua masuk tanpa difilter, tanpa disaring. Dengan apa menyaringnya? Tidak lain dengan ilmu. Hal ini penting ditanamkan kepada diri kita, begitu juga kepada anak istri kita. Banyak sekali hadis-hadis yang ternyata itu adalah palsu, telah ditulis oleh para ulama dalam satu karya khusus tentangnya, dikumpulkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Seperti contohnya hadis Hubbul watan minal iman. Cinta negara itu bagian daripada iman. Dinisbatkan kepada Nabi kita. Nabi kita tidak pernah mengucapkannya. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Walaupun secara makna mungkin saja benar bahwa kebersihan pada diri seorang dan lingkungannya menunjukkan iman pelakunya. Tapi dengan redaksi seperti itu dinisbatkan kepada Nabi, di sini yang menjadi masalah. Kaum muslimin yang saya muliakan, bagian daripada tanggung jawab kita membentengi diri dan keluarga adalah mendidik mereka dan diri kita sebelumnya menghargai sunnah Nabi dalam bentuk tidak sembarangan kita meriwayatkannya. Butuh kesabaran mempelajarinya. Nah, memang benar Rasulullah menyatakan balighu anni walau ayah, sampaikan agama ini atas namaku, dariku, riwayat dariku, walaupun hanya disampaikan satu dalil ayat saja. Ya, tapi itu butuh ilmu, butuh belajar. Kaum muslimin yang saya muliakan, penting pula untuk kita membiasakan mendidik diri kita dan anak-anak kita, istri kita, untuk selalu memiliki sifat al-muraqabah, sikap merasa dipantau, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan didengar segala ucapannya. Perasaan ini penting untuk selalu ada di hati setiap muslim, sehingga dia tidak pernah merasa sendiri. Dia tidak pernah merasa lepas dari pantauan, penglihatan, dan pendengaran serta ilmu Allah. Sifat ini sifat yang mulia. Sampai-sampai dalam khutbatul hajah, pembukaan khutbah yang sering dibaca oleh Nabi, salah satu ayatnya adalah innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu memantau dan mengawasi kalian. Walaupun itu dianggap kecil dan tidak didengar, tidak dilihat oleh manusia, kalau kita menengok wasiat atau salah satu wasiat daripada Luqman kepada putranya, setelah kemarin kita sempat membahas bahwa di antara wasiat beliau yang paling utama kepada putranya adalah ya bunaya la tusyrik billah, wahai putraku jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Di antara nasihat Luqman kepada putranya adalah beliau mengatakan ya bunaya innaha intaku misqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله هو لطيف خبير إن الله لطيف خبير. Kata beliau kepada putranya, wahai putraku, sesungguhnya perbuatan sekecil apapun, sampai disebutkan di sini mithqala habbatun min khardal, kesatuan terkecil, atom terkecil sekalipun, seperti itu kecilnya, apalagi lebih besar dari itu dalam bentuk gerakan fisik, gerakan lisan, suara yang terdengar, yang lebih kecil dari semua itu, dari gelombang suara sekalipun. Subhanallah, ini ayat luar biasa. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal, wahai putraku, walaupun perbuatan itu kecil sekali, bagaikan satuan terkecil sekalipun, fi sahra, fatakun fi sahra, berada di dalam sebongkah batu, tersembunyi di dalamnya, bukan berada di lantai, bukan berada di atas kepala kita, bukan berterbangan di udara, tetapi berada sekalipun di dalam sebongkah batu. Satuan terkecil itu, atau berada di langit, atau berada di dalam bumi sekalipun. Ya'ti bihallah, pasti Allah akan mendatangkannya nanti di hari kiamat. Bahwa kamu pernah melakukan ini di saat manusia tidak melihatmu, di saat mereka tidak mendengarmu, kamu mengira tidak ada satupun yang tahu tentang perbuatanmu. Wahai anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala latif, pengetahuannya itu maha halus, mencapai sampai perkara terhalus sekalipun. Khabir, Allah itu ilmunya maha luas, sedetail-detailnya. Diajarkan kepada anak, sudahkah kita menasihatin anak kita dengan nasihat seperti ini? Atau istri kita? Ketahui wahai istriku, anakku, sekecil apapun perbuatan yang kamu kira itu kecil, remeh, kamu lakukan dalam keadaan kamu sendiri, aku tidak tahu, ayahmu tidak tahu, sungguh Allah mengetahuinya. Ini pendidikan terkait batin. Amalan hati. Kalau kemarin kita menyebut atau mendengarkan bagaimana Rasulullah memiliki perhatian yang serius dalam amalan-amalan zahir, tentang tata cara makan dan adabnya, tentang memakan dari barang yang halal dan menghindar dari barang yang haram, maka perhatikan pendidikan ini. Kemudian beliau menasihati, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai putraku, tegakkan salat, tegakkan. Aqimis salah, tegakkan salat. Tentu dengan ilmunya, dengan tata caranya yang benar, mencocoki bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan karena dorongan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah bahas tentang sholat pada kajian sore hari kemarin. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dididik anak dan istri kita orang yang tidak peduli terhadap lingkungannya, tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai putraku, tegakkan amalan amar ma'ruf nahi munkar. Ajak manusia kepada tauhid. Peringatkan mereka dari bahaya syirik. Ajak mereka kepada sunnah Nabi. Beri peringatan mereka dari bahaya amalan bid'ah yang menyelisih sunnah Rasul. Ajak mereka kepada ketaatan dengan segala bentuknya, dan peringati mereka, beri peringatan dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan amar ma'ruf nahi munkar pada zaman ini sering disalahartikan. Kadang-kadang amalan amar ma'ruf nahi munkar dituduh sebagai amalan pemecah belah umat. Ketika ada seorang muslim, seorang hamba mengingatkan saudaranya untuk mengikuti bimbingan Rasul. Tinggalkan wahai saudaraku amalan yang menyelisih sunnah Nabi ini. Dikatakan kamu ini memecah belah persatuan kita. Sebenarnya yang memecah belah persatuan itu bukan yang mengajak kepada sunnah Nabi, tetapi yang meninggalkan sunnah Rasul. Begitu diingatkan tentang bahaya berbagai pemikiran yang menyimpang, tentang bahaya terorisme. Wah, kamu ini berbicara tentang mujahidin. Kamu ini menjelek-jelekkan orang-orang yang berjihad. Subhanallah. Tidak menyadari bahwa apa yang diklaim sebagai jihad itu sebenarnya adalah kemungkaran. Taubahnya sebagai sebuah pembunuhan terhadap sesama muslim. Atau pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Bukan jihad. Kemudian diingatkan bahwa jihad itu tidak demikian, wahai saudaraku. Jihad itu tidak anarkis. Jihad itu tidak kejam. Jihad itu tidak sama dengan horor seperti yang dilakukan sekarang ini. Tidak sama. Dituduh sebagai pemecah belah umat. Ketika ada saudara kita muslim yang mengingatkan tentang bahaya agama Syiah yang mencela para sahabat Nabi, yang mengkafirkan para sahabat Nabi, yang menghina Al-Quran kita, yang meyakini keyakinan-keyakinan kesyirikan pada agama Syiah, kemudian dikatakan, sudahlah kita ini saatnya bersatu, melupakan perbedaan, jangan menimbulkan perpecahan. Subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau mencela sahabat Nabi, tidak menimbulkan perpecahan. Kalau mengatakan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab adalah perampok khilafah, ini tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Kalau menyatakan bahwa Ibunda Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab dan yang lainnya dari para istri-istri Rasul, dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat telah meninggalkan, maaf-maaf saja, 9 wanita pelacur. Sebagaimana didapat dalam literatur-literatur resmi Syiah. Wah, itu jangan kita berbicara tentang ini. Ini nanti menimbulkan perselisihan, perpecahan. Masya Allah. Tapi di saat kita mengingatkan sebuah kemungkaran dinyatakan sebagai penimbul perpecahan, ketahuilah bahwa perpecahan tidak akan muncul karena seruan kepada sunnah Nabi dan berpegang teguh dengannya. Tapi perpecahan akan terjadi dan pasti terjadi saat umat ini meninggalkan sunnah Nabi. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ayat Al-Quran mengatakan, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dijelaskan jalan yang lurus itu kata para ulama adalah Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi. Ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fatafarraqa bikum an sabilih. Nanti akibatnya kalian akan berpecah belah. Jadi kalau gitu berpecah belah itu akibat mengikuti as-siratul mustaqim, Al-Quran dan Sunnah, atau mengikuti jalan-jalan yang keluar dari jalan utama, jalan protokol itu tadi. Jawabannya yang kedua, karena Allah menyatakan fatafarraqa. Qafnya itu pakai fathah, bukan fatafarraqu. Di sini menunjukkan bahwa fa pada kalimat tafarraqa adalah fa sababiyah. Maknanya apa? Dengan sebab kalian mengikuti jalan yang menyimpang tadi, yang banyak tadi, keluar dari siratul mustaqim, akibatnya kalian berpecah belah. Akibat pihak-pihak yang mengklaim jihad secara tidak ilmiah, berpecah belah umat. Akibat munculnya amalan-amalan ibadah, bentuk-bentuk zikir dan doa-doa yang tidak terbimbing oleh sunnah Nabi, umat terpecah belah. Akibat munculnya pemahaman menyimpang dalam bidang takdir, sehingga muncul kelompok Al-Qadariyah yang kalau di Indonesia ini dimotori oleh Harun Nasution, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengingkar takdir, umat terpecah belah. Akibat munculnya gerakan Syiah, umat terpecah belah. Begitu kaum muslimin yang saya muliakan, amalan amar ma'ruf nahi mungkar kadang juga diidentikan dengan menggibahi orang. Wah, itu ghibah. Jangan membicarakan kejelekan orang lain. Subhanallah. Padahal kalau kita aja berpikir dengan tenang, maaf Bapak, kalau ada teman anak Bapak di sekolah atau tetangga Bapak di sini, putranya adalah pecandu narkoba atau suka mencuri, kira-kira Bapak perlu enggak menasehati dan mengingatkan anak Bapak untuk jangan bergaul dengannya? Atau Bapak biarkan karena khawatir ghibah? Oh, si Fulan, si Alex itu, anaknya Pak Fulan itu pencandu narkoba. Wahai anakku, jangan kamu bergaul dengan si Alex. Loh, kok Bapak menyebutkan kejelekan orang lain? Itu ghibah loh Pak. Loh, gak apa-apa, ini terpaksa harus dijelaskan. Oh, kalau begitu ada ya ghibah yang diperbolehkan. Jawabannya benar, memang ada ghibah yang diperbolehkan. Hukum asalnya tidak boleh, tapi dalam kondisi tertentu, baik itu penyakit terkait syahwat seperti minum khamar, mencuri dan narkoba misalkan, atau zina dan yang semisalnya, ataupun penyakit itu terkait syubhat, terkait penyakit yang mengancam akidah seorang muslim. Bapak tahu misalkan di sebelah sana ada sekelompok orang teroris yang masya Allah penampilannya penampilan Islam, rajin sholat ke masjid, tapi Bapak tahu bahwa mereka berpaham teroris. Bapak biarkan anak Bapak bergaul dengan mereka? Pasti seorang ayah yang peduli dan sayang kepada anaknya, dia akan menasihati, wahai anakku, jangan kamu bergaul dengan mereka-mereka itu. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Dan terpaksa disebutkan karena membahayakan. Boleh membicarakan kekurangan seseorang sebatas kebutuhan, apalagi terkait masalah ancaman terhadap akidah dan iman. Urusan mencari menantu yang kalau kita salah pilih yang jadi korban cuma putri kita. Saya katakan cuma, dibandingkan kalau yang menjadi korban adalah umat. Datang seorang wanita kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Muawiyah wa Aba Jahm khatabani. Wahai Nabi, sesungguhnya sahabat Muawiyah dan sahabat Abu Jahm melamarku, dua pria melamar wanita ini, bertanya kepada Nabi, mana yang lebih aku kedepankan dari dua sahabat ini? Sahabat Nabi, orang mulia, gak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyamai seperseribu mereka. Orang yang paling berilmu di antara kita dan paling bertakwa di antara kita. Apakah Nabi diam? Ya sudahlah, kamu berdoa kepada Allah untuk Allah pilihkan yang terbaik buat kamu. Apa Nabi diam? Tidak. Nabi menjelaskan sebagai amanat. Kata Nabi, "Amma Muawiyah fasa'lukun la mala lahu." Kalau Muawiyah, ya, dia itu orang miskin, enggak punya uang. Enggak ada hartanya dia. Kamu siap jadi istrinya orang miskin? Itu maksudnya. Nabi enggak mengatakan Muawiyah adalah seorang pejuang, Muawiyah adalah seorang yang soleh, seorang yang dermawan, seorang-seorang. Tidak. Bukan kebaikannya yang disebut. Karena yang dibutuhkan bukan itu. Kebaikannya sudah banyak diketahui. Amma Abu Jahm fakana la yadha'ul 'asa 'an 'atiqihi. Sementara Abu Jahm ini, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Dua penafsiran tentang ucapan ini. Yang pertama, bahwa Abu Jahm ini seorang yang sering safar, sering bepergian, meninggalkan keluarga, anak istri. Kamu siap punya suami sering safar? Kamu ditinggal di rumah? Biar wanita ini memilih, siap enggak? Nah, Nabi tidak menyebutkan kelebihan dan keutamaan dua sahabat ini. Disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini dalam bab jenis-jenis ghibah yang diperbolehkan. Bahkan kata Imam Nawawi, sebagiannya bersifat wajib. Contohnya lagi, kalau seorang mau mengadu atau meminta fatwa kepada seorang ulama tentang urusan rumah tangganya, wahai syekh, wahai ustaz, misalkan, saya punya istri begini, begini, begini, akhlaknya di rumah dia suka begini. Nah, atau sebaliknya, si istri menyampaikan kepada seorang yang bisa memberikan fatwa, suamiku itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya menyebutkan kekurangan atau kejelekan suami. Dalam definisi itu bisa masuk dalam kategori ghibah. Namun ulama menyatakan jenis yang seperti ini diperbolehkan. Terbukti suatu hari istri Abu Sufyan datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih la yu'tini wa auladi illa qalil aw kama qalat. Wahai Rasul, Abu Sufyan suamiku itu kikir. Dia enggak mau memberikan nafkah kecuali untukku dan istriku kecuali sedikit. Enggak memenuhi kebutuhannya. Apakah boleh aku mengambil dari uang suamiku untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu tanpa izinnya? Maka Rasulullah mengizinkan. Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki. Ambil dari harta dia sebatas kebutuhan anti sebagai istri dan untuk anak anti. Sebatas itu. Dia mengeluh tentang suaminya, mau tidak mau terpaksa disebutkan. Bahkan dalam satu surat Al-Quran yang diabadikan dengan sebutan atau nama surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah. Apa arti Al-Mujadilah? Seorang wanita yang datang mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah. Allah mengatakan, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Sungguh Allah telah mendengar ucapan sang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya kepada Rasul. meminta bimbingan ilmu dan fatwa. Boleh. Apalagi terkait dengan kemaslahatan umat. Datang seorang penceramah yang dalam ceramahnya dia banyak memprovokasi masyarakat, mengkritisi pemerintah secara terbuka, sehingga masyarakat mudah terbakar dan tambah benci kepada pemerintahnya, sehingga semakin muncul radikalisme, anarkisme, dan instabilitas keamanan dalam negeri. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Maka kita jelaskan, waspada wahai saudaraku, bahwa da'i fulan ini membahayakan, atau ada seorang da'i yang kemudian mengatakan bahwa tidak ada beda antara Sunni dengan Syiah. Sunni Syiah adalah saudara. Wajib untuk dijelaskan tentang bahayanya. Tidak boleh dibiarkan. Kalau ditanya, wahai saudaraku, wahai ustaz, bagaimana tentang da'i fulan ini? Sementara si ustaz sudah tahu. Tidak boleh dia mengatakan, ya ambil saja yang baik. Yang jelek jangan kamu ambil. Lah kalau dia sudah bisa membedakan yang baik dengan yang jelek, enggak perlu belajar. Iya kan? Kalau seorang atau masyarakat sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak, mana yang batil, ya masyarakat enggak perlu belajar lagi. Buat apa datang di pengajian? Karena ingin belajar. Ingin mengetahui yang baik sebagai yang baik dan yang batil sebagai batil. Kaum muslimin yang saya muliakan, amar ma'ruf nahi mungkar ini sering disalahartikan. Padahal kalau kita melihat sejarah ulama kita, tidak henti-hentinya mereka mengingatkan umat dari bahaya para pelaku kemungkaran, dari bahaya orang-orang yang berakidah menyimpang. Sebut saja seorang tokoh Qadariyah yang bernama Amr bin Ubaid di masa tabi'in. Qadariyah itu maksudnya mengingkari takdir, tidak mau beriman kepada rukun iman yang keenam. Apa itu rukun iman yang enam? Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kemudian atau hari akhir. Yang keenam adalah kepada catatan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini yang kita pelajari dan kita dapatkan dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi. Tiba-tiba muncul aliran Qadariyah yang tidak mau beriman kepada catatan takdir dan mengatakan bahwa semua perkara ini di dunia ini terjadi begitu saja tanpa ada catatan takdir sebelumnya, dan Allah tidak dapat mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Besok apa yang akan terjadi Allah tidak tahu. Ini Qadariyah yang ekstrim. Lah Amr bin Ubaid salah satu pengikut aliran Qadariyah. Kalau bicara tentang akhlaknya, jangan tanya, luar biasa. Mungkin gak ada di antara kita ya, yang bisa menyamai 1/100 akhlak Amr bin Ubaid. Ibadahnya kepada Allah, sholat malamnya, tahajudnya, puasanya di siang hari, sodakohnya, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyamainya. Luar biasa Amr bin Ubaid. Namun, para hadirin yang saya muliakan, bagaimana bimbingan para ulama kita? Ketika dikeluhkan kepada sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab tentang munculnya kaum Qadariyah di negeri Basrah, dilaporkan dua ulama tabi'in dari negeri Basrah, Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, muncul Qadariyah. Sekelompok orang yang rajin beribadah, tekun, tawadu. Ya. Nampak secara zahir dia seorang yang terus melakukan taqarrub kepada Allah. Namun akidahnya adalah mengingkari takdir. Disampaikan kepada Abdullah bin Umar secara lengkap. Akhlaknya seperti ini, wahai Abdullah bin Umar. Ibadahnya mereka seperti ini. Luar biasa. Tapi mereka beriak berkeyakinan bahwa tidak ada catatan takdir. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Jangan berpecah belah. Kalian sesama muslim. Kiblatnya sama, sama-sama Ka'bah. Sudahlah, yang seperti itu dilupakan. Demikian? Tidak demikian. Abdullah bin Umar sebagai murid Rasul, anak daripada manusia terbaik kedua dalam Islam, Umar ibn Khattab menyatakan, "Idza laqitum haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni." Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi fa inni sami'tu abi yaqul qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hadith. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu nanti pulang ke negeri Basrah, perjumpaan ini di Mekah di Masjidil Haram, sengaja dua orang ini berangkat haji. Di samping untuk berhaji, juga untuk menemui para sahabat Nabi untuk meminta fatwa, bertanya kepada sahabat, karena mereka faham, walaupun orang Arab, walaupun pandai berbahasa Arab, masih rendah hati bahwa yang benar-benar memiliki ilmu itu adalah para sahabat Nabi. Ayo kita berangkat ke Mekah untuk berjumpa sahabat Nabi di musim haji. Maka jawaban Abdullah bin Umar adalah, kalau kamu pulang nanti ke Basrah, umumkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka orang-orang yang mengingkari takdir Allah itu tadi, bahwa Abdullah bin Umar ibn Khattab berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka bukan pula bagian daripada Abdullah bin Umar ibn Khattab, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yakni dengan nama Allah. Kalau salah seorang di antara mereka berinfak atau bersedekah emas sebesar gunung Uhud, bukan emas sebesar gelas ini. Sekarang kalau ada orang berinfak emas sebesar gelas ini, luar biasa dermawan dia. Nah, atau membangun masjid sebesar ini, mungkin biayanya 2 miliar misalkan atau 3 miliar, wah luar biasa dia. Ini kata Nabi, kalau seandainya salah seorang di antara mereka, para pengingkar takdir tadi, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan Allah terima darinya sedekah tersebut, sampai mereka mau benar-benar beriman kepada catatan takdir yang baik maupun yang buruk. Selesai. Karena aku mendengar ayahku menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, kemudian disebutkan hadis yang antara lain di sana disebutkan tentang rukun iman, antara lain iman kepada catatan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Demikian bimbingannya. Kata orang sekarang, Abdullah bin Umar pemecah belah umat ini, memprovokasi untuk berpecah belah. Mari kita dengarkan nasihat seorang ulama di masa tabi'in yang sedang menasehati putranya. Sedang menasehati putra beliau, anaknya. Di mana di tempat beliau tinggal, ada seorang tokoh qadariyah bernama Amr bin Ubaid. Perhatikan baik-baik karena namanya mirip-mirip. Yang satu bernama Amr bin Ubaid, seorang tokoh qadari. Yang kedua bernama Yunus bin Ubaid. Salah seorang ulama di masa tabi'in yang dikenal dengan keilmuannya dan kekokohannya di atas ibadah dan di atas sunnah. Dikenal kezuhudannya, tidak terlalu ambisi terhadap dunia. Sekelumit tentang Yunus bin Ubaid. Suatu hari beliau membawa keponakannya berdagang. Disambil beliau menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, beliau menyempatkan diri untuk menghidupi dirinya dengan berdagang. Beliau menjual kain yang terbuat dari wol. Sampai di suatu hari, saat dagangan sudah digelar, beliau hendak melakukan sholat. Maka beliau titipkan kepada sang ponakan, "Aku akan pergi, ini barang dagangan, harganya adalah 200 dirham. Harganya adalah 200 dirham. Subhanallah, enggak lama datang seorang pembeli. Kata si ponakan, "Ah, ini pikir 200 dirham dari beliau. Kalau aku mampu menjual lebih, ya alhamdulillah." Ketika ditanya, "Berapa ini harganya, Nak?" Dijawab, "Ini 400 dirham." Ya. Pembeli mengira ini murah sekali, 400 dirham. Maka buru-buru dibeli. Segera diborong itu barang dengan harga 400 dirham. Pikir si ponakan, "Saya mau membantu paman dalam perdagangan." Pulanglah Al-Imam Yunus bin Ubay datang. Kemudian si ponakan menyatakan, "Wahai paman, barangnya sudah laku." "Oh ya, alhamdulillah. Berapa lakunya?" "400 dirham." "Loh, bukankah aku tadi sudah mengatakan bahwa ini harganya 200 dirham?" "Iya pamanku, mana pembelinya?" "Pembelinya sudah pergi." Maka dicari pembeli tadi. Ini kejadiannya di daerah Basrah, Irak. Pembelinya datang dari negeri Syam, dari Damaskus, Syria. Pembelinya dicari sampai ketemu. "Ah, ini pembelinya." Kata Imam Yunus bin Ubaid, "Wahai pembeli, kemari, ini uangmu 400 dirham, kembalikan barangku." "Loh, kenapa?" "Atau kalau kamu mau, ini uangmu 200 dirham, lebih, uangmu lebih, saya kembalikan karena harga barang ini 200 dirham. Ada kira-kira pedagang seperti ini di zaman ini? Kita yang soleh ini, ya, kita yang beriman, dicari, bukan, "Ya sudahlah, lain kali jangan diulangin ya." Tidak begitu. Dicari sampai ketemu. Setelah berjumpa, "Ini uangmu 200 dirham, karena harga barang ini sebenarnya 200 bukan 400. Kalau kamu tidak mau, kembalikan barangku dan ini uangmu 400. Kemudian si pembeli bertanya, "Kamu ini siapa?" Al-Imam Yunus bin Ubaid terdiam. Awalnya tidak ingin menyebut siapa dirinya. "Siapa kamu ini?" Dijawab, "Saya adalah Yunus bin Ubaid." "Subhanallah," kata si pembeli. "Kamu Al-Imam Yunus bin Ubaid. Engkaulah orang yang kami sangat berharap bisa berjumpa denganmu. Kami dahulu di negeri Syam, di Syria, kalau kami sedang menghadapi musuh, kami berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut, 'Ya Rabba Yunus bin Ubaid.' Wahai Rabbnya, wahai Tuhannya Yunus bin Ubaid, berilah jalan keluar bagi kami. Dan kami diberi pertolongan oleh Allah." Subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik. Seorang Imam Yunus bin Ubaid yang dikenal kelembutannya, ibadahnya, hikmahnya, kezuhudannya, keilmuannya, semangat juangnya untuk mendidik umat. Suatu hari, terlepas dari peristiwa tadi, dia menasihati putranya, "Ya Bunayya, La'an araka takhruj min baiti khunza ahwanu alayya min an takhruja min baiti Amr bin Ubaid. Wahai putraku, sungguh aku melihat kamu, mendapati kamu keluar dari rumah seorang, maaf-maaf saja, seorang bencong. Jijik ya, menjijikkan. Aku melihat kamu keluar dari rumah seorang bencong lebih ringan dibanding aku melihat kamu keluar dari rumah Amr bin Ubaid, si pengingkar takdir yang ahli ibadah itu. Kenapa? Tentu maksudnya Al-Imam Yunus bin Ubaid bukan menasehati anaknya untuk datang ke rumah orang kotor seperti tadi. Tidak. Tapi agar anaknya berpikir bahwa kesalahan kedua lebih besar daripada kesalahan pertama. Kesalahan kedua datang ke rumah Amr bin Ubaid yang sosoknya adalah sosok bersorban, sosok bermakai gamis, sosok berjenggot, sosok ibadah, sosok dermawan, sosok berzikir. Tapi dia pengingkar takdir. Lebih berbahaya bagi akidahmu, keselamatan dan nasibmu di akhirat dibandingkan kamu keluar dari rumah seorang bencong. Nah, nasihat dari seorang imam kepada putranya. Begitu juga kita katakan sekarang kepada putra-putra dan kawan kita. Wahai saudaraku, wahai putraku, jangan kamu bergaul dengan orang-orang yang berpaham Syiah atau berpaham Qadari atau berpaham teroris Khawarij. Jangan wahai anakku. Ya, terpaksa disampaikan. Maka di antara bentuk upaya para orang tua membentengi diri dan keluarga serta anak-anak mereka dari api neraka adalah membentengin mereka dari sisi pergaulannya. Dipilihkan teman-teman yang baik, yang berakidah ahli sunnah, yang berakidah mengikuti jejak Al-Quran dan sunnah Nabi. Jangan mengikuti cara berpikir serba bebas. Demokrasi, bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas bersuara, bebas sebebas-bebasnya, sampai pun bebas untuk menikah sesama jenis. Yang sekarang diperjuangkan juga oleh sebagian ormas yang mengatasnamakan Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, hati-hati dan waspada. Dan memang amar ma'ruf nahi mungkar ini dilanjutkan oleh Luqman kepada putranya. Wasbir ala ma asabak, sabarlah kamu atas apa yang menimpamu. Salah satunya adalah yang menimpamu akibat daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang kamu lakukan. Kamu akan dituduh sebagai pemecah belah umat. Kamu akan dikatakan sebagai barakallahu fikum orang yang menang sendiri. Kamu akan diancam. Kamu akan mungkin diusir. Kamu akan dipersulit lapangan kerjamu. Pekerjaanmu akan dipersulit. Kalau kamu sebagai bawahan, mungkin kamu tidak akan naik pangkat. Mungkin kamu tidak akan naik jabatan. Bahkan mungkin kamu akan dimutasi ke tempat-tempat yang jauh. Sabar. Itulah konsekuensi, kata beliau kepada putranya. Wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Sabarlah atas musibah yang menimpamu, karena sesungguhnya itu termasuk amal kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, mendidik anak dan istri untuk pandai-pandai memilih kawan, termasuk kawan bacaan. Apa yang dibaca oleh anak dan istri kita? Kita harus memilihnya. Pendidikan anak-anak kita, kita pun harus memilihkan pendidikan yang di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Iya Ustaz, kalau di pondok pesantren itu kan kurang menjanjikan masa depan. Masya Allah. Seolah-olah masa depan itu ada di tangan Anda atau berada di tangan Allah. Masa depan Anda sendiri sebagai ayah, Anda gak tahu. Iya, soalnya begini Pak Ustadz. Kita ini ingin melahirkan tenokrat-tenokrat muslim. Dan para dokter-dokter muslim. Masya Allah. Pak, para dokter itu sudah banyak. Sudah banyak. Enggak inginkah Bapak menyiapkan putra Anda, putra Bapak, menjadi seorang ulama umat yang akan membina dan mendidik umat? Kalau dokter itu Pak sudah banyak. Sampai sekarang banyak dokter yang harus melamar pekerjaan ke sana kemari. Karena terlalu banyaknya dokter. Bahkan sekarang sebagian dokter sudah tidak lagi menggeluti kedokterannya. Malah dia ada yang bekerja di properti, bahkan ada yang membuka warung makan. Teknokrat juga demikian, sudah banyak Pak. Alhamdulillah umat ini butuh orang sosok yang dapat mengobati hati mereka. Ayo siapkan. Anak-anak kita menjadi ulama-ulama umat yang benar-benar ulama. Berfatwa karena Allah, bukan karena kepentingan politik sejenak. Atau ulama yang menjual agama karena takut ditinggalkan umat. Jangan. Kita siapkan dari generasi ini orang-orang yang tabah dalam berjuang. Meniru jejak pendahulunya. Apakah kita mengira bahwa para ulama kita terdahulu, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, tanpa perjuangan dan tanpa pengorbanan mereka menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, membina umat dan berfatwa. Kadang-kadang dicemooh. Pernah suatu hari Al-Imam Malik didatangi oleh seorang pengikut kebatilan dari kalangan Mu'tazilah, menantangnya untuk berdebat. Menantang Imam Malik berdebat. Al-Imam Malik tahu bahwa berdebat itu hukumnya haram dalam Islam. Apalagi kita tahu bahwa ini orang datang untuk mencari menang, bukan mencari benar. Mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau seperti itu, para ulama kita ingat kepada hadis Nabi, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah seorang tersesat, tidaklah suatu kaum menjadi menyimpang setelah sebelumnya berada di atas petunjuk yang benar, kecuali orang yang suka berdebat. Ulama tahu bahwa Nabi kita melarang perdebatan. Al-Imam Malik dituduh sebagai pengecut, dituduh sebagai penakut, begitu juga Al-Imam Muhammad bin Sirin, ya, dan para ulama kita yang lainnya menasehatkan untuk tidak berdebat dan menghadiri majlis-majlis perdebatan. Sekarang ini juga poin ini sudah sering dilupakan. Seolah-olah kalau enggak berani debat, enggak jantan. Itu. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka semua berjuang dan membina umat di atas kebenaran. Tidak takut kehilangan umat, enggak. Dia takut kalau berfatwa mengikuti kemauan umat. Sebagian da'i ketika diingatkan lupa, "Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz mengatakan demikian dan menjawab seperti itu? Bukankah Pak Ustadz tahu bahwa Allah melarang dalam ayatnya seperti ini? Nabi juga melarang Pak Ustadz." Iya, kalau saya jawab seperti itu, nanti mereka akan lari dari saya. Nah, kalau saya jawab seperti itu, mereka akan tidak lagi mengundang saya. Subhanallah. Ini ketika seorang ulama menjadi seorang yang oportunis. Menjual kepentingan agama, ayat-ayat Allah dijual, hadis-hadis Nabi dijual untuk kepentingan dunia dan materi. Ini yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan lahir ulama-ulama yang berfatwa karena Allah. Jangan kemudian seperti dulu, ketika salah satu pihak mencalonkan calon presidennya seorang wanita, keluar fatwa presiden wanita atau pemimpin wanita haram hukumnya. Masya Allah, keluar dalil banyak sekali dari Al-Quran dan dari Sunnah. Ma aflaha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan pernah berhasil suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Luar biasa dalil-dalil. Subhanallah. Ketika kepentingan politik arah anginnya sudah berubah, ya, tadinya ke barat tiba-tiba berarah ke timur, fatwa itu juga berubah ke arah timur. Ya. Subhanallah. Kemudian katanya setelah itu, ya boleh. Terpaksa. Terpaksa kenapa, Pak? Kalau tidak dipimpin dia, kita akan hancur? Atau terpaksa apa? Tolong jelaskan. Kaum muslimin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik. Masalah pendidikan anak-anak kita. Mempersiapkan mereka menjadi ulama-ulama umat. Kalau kita yang ada di masjid saja masih ingin mengorbitkan anak kita menjadi tenokrat, lalu bagaimana yang di luar masjid? Biarkanlah tenokrat-tenokrat itu dari anak-anak yang masih belum mengerti Al-Quran dan Sunnah. Biarkan mereka. Nanti kalau sudah jadi tenokrat, kita ajarkan, kita nasihati, kita bimbing supaya menjadi seorang tenokrat Muslim yang hakiki. Kaum muslimin yang saya muliakan, tapi anak-anak kita, kita persiapkan menjadi ulama. Ulama beneran. Bukan ulama yang kemudian, dalam tanda kutip, membawa ijazahnya, surat tanda belajarnya ke kantor ini, ke kantor itu, melamar sana, melamar sini. Tidak. Benar-benar ulama yang membina umat. Oleh karena itu, benar-benar kita dituntut untuk mengontrol. Sekarang ini di beberapa pelajaran, ya maaf-maaf saja, perlu memang dibimbing dan dikatakan dan disampaikan. Dalam beberapa pelajaran di sekolah-sekolah itu, ya, dalam materi-materi yang disampaikan, dicantumkan di sana tentang pelajaran atau materi tentang Roro Jonggrang. Tahu Roro Jonggrang? Ya. Yang katanya dia dilamar oleh seorang raja. Kemudian dengan syarat, tolong buatkan kalau kamu mau mendapatkan diriku, ya, buatkan 1000 candi dalam semalam. Maka ditandatangani istilahnya kalau di zaman ini, MOU tersebut. Ya, saya siap. Maka digerakkan. Nah, tenaga-tenaga para khodam-khodam pembantu si raja tadi dari kalangan jin untuk membangun 1000 candi dalam semalam. Ketika sudah hampir selesai katanya 1000 candi dalam semalam, yang kalau sekarang gak mungkin selesai walaupun dengan alat secanggih apapun, ya, ternyata si perempuan itu berkhianat dan kemudian meminta kepada teman-temannya untuk memukulkan lesung. Tahu lesung ya? Tumbuk padi itu. Ya. Sehingga ayam-ayam mengira bahwa matahari telah terbit. Sehingga ayam itu berkongkok. Ya. Dan akhirnya dinyatakan kamu gagal. Karena ternyata ayam sudah berkongkok dan terbitlah fajar. Nah. Akhirnya melihat pengkhianatan ini, si raja marah dan melaknat perempuan itu. Akhirnya menjadi sebuah apa? Sebuah patung atau apa? Patung Roro Jonggrang. Nah, anak kita dididik dengan materi Hindu. Subhanallah. yaitu sekedar anu kok Pak Ustaz, penambahan wawasan. Kenapa tidak pakai cerita peristiwa Ali bin Abi Thalib, peristiwa Utsman bin Affan, atau kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya? Kenapa tidak diambilkan kisah-kisah para ulama kita, biografi Al-Imam Syafi'i, biografi Al-Imam Al-Bukhari? Kenapa? Kisah Damar Wulan. Tahu Damar Wulan? Yang katanya mampu untuk menggerakkan dan memutar bulan. Subhanallah, ini adalah sifat Allah. Ini adalah bentuk rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tak seorang pun dari makhluknya, tidak malaikat, tidak para nabi dan rasul yang mampu melakukan ini. Anak kita diceritai dengan cerita Damar Wulan. La ilaha illallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, berbagai kemungkaran terjadi dalam pendidikan yang ada sekarang ini. Betapa pentingnya pendidikan ini kembali dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang hakiki, yang sebenarnya. Maka seorang ayah dan ibu dalam upayanya mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alaiha malaikatun ghilabun syidadun. Di dalamnya terdapat para malaikat yang ghilab, keras, syidad, kasar dan keras. Itu malaikat yang bertugas menjaga neraka. Kaum muslimin yang saya muliakan, sekali lagi pentingnya untuk kita memilihkan pendidikan anak-anak kita yang diajarkan di sana semangat menghormati dan menghargai Al-Quran, semangat menghormati dan menghargai sunnah Nabi. Nah, begitu juga di zaman ini kita melihat sebuah kebiasaan yang beredar di masyarakat kita, di mana kebiasaan ini di samping dia membahayakan stabilitas dan keutuhan bangsa dan negara ini, juga dia di waktu yang sama telah menyelisihi sunnah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita terancam oleh sebuah ancaman yang sangat besar. Kebiasaan yang saya maksud adalah, dan ini beredar di media massa, bahkan di majalah-majalah dan buletin yang bernuansa Islam, mengkritisi pemerintah secara terbuka. Hal ini penting untuk selalu diingatkan dan diulang-ulang, karena sunnah Nabi terkait hal ini telah dilupakan dan diabaikan. Umat lebih cenderung mengikuti gaya-gaya barat, bebas berbicara sebagai hak asasi manusia. Mari kita dengarkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita menyadari bahwa memang pada pemerintah kita ada beberapa kekurangan-kekurangan, baik di bidang politiknya, di bidang pendidikannya, pertahanan dan keamanannya, dalam bidang ekonomi, ya, dalam urusan agama, ada kekurangan dan celah-celah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing dan memberi hidayah kepada pemerintah kita. Namun ketika kita menghadapi realitas seperti itu, kalau bahasa yang umum itu pemerintah yang korup, pemerintah yang melakukan KKN, pemerintah yang tidak adil, dan seterusnya. Dari berbagai bentuk ucapan-ucapan yang beredar. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Kita dihadapkan dengan fenomena seperti ini. Apakah ada atau tidak ada bimbingan dalam Islam dalam menghadapi hal ini? Jawabannya adalah ada. Dalam Islam bimbingan tersebut. Hanya saja, maukah kita mempelajarinya yang pertama? Yang kedua, maukah kita mengamalkannya dan mengalahkan hawa nafsu serta emosi kita? Jawabannya harus. Kita mau mengamalkannya dan tunduk kepada syariat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Iyad bin Ghunm radhiyallahu anhu, qala man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhud biyadihi wal yakhlu bih fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayh. Barang siapa di antara kalian yang memiliki nasihat atau teguran, kritikan terhadap pemerintahnya, kata Nabi, jangan disampaikan secara terbuka. Ini nasihat Nabi. Jangan disampaikan secara terbuka. Ini nasihat Rasul. Dari Barat, orang Barat mengatakan, sampaikan secara terbuka. Kita bebas berbicara, lakukan orasi-orasi, lakukan demo-demo, kita manfaatkan media massa, surat kabar dan yang lainnya untuk mengkritisi. Ada apa? Kenapa enggak boleh? Kata orang Barat, atau yang membebek kepada orang Barat. Tapi umatnya Rasul, umatnya Nabi Muhammad selalu mencari jawabannya dari Nabi. Kata Nabi dalam hadis tadi, barang siapa yang punya nasihat atau kritikan terhadap penguasanya, jangan disampaikan secara terbuka, termasuk di mimbar-mimbar. Penceramah di zaman ini kalau enggak mengkritisi pemerintah enggak berani. Bukan ceramah, penceramah yang pemberani. Ustadz kalau tidak mengkritisi pemerintah melalui mimbar dan kajian-kajiannya, wah ini bukan ustadz. Tapi kalau berani mengkritisi, ini ustadznya. Pemberani itu ustadznya. Ustadz mujahid itu. Masya Allah. Mari. Pertanyaannya, kita mau gak ikut bimbingan Nabi? Kalau pertanyaannya mau, mari kita dengarkan. Yang gak mau, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini kajian ini. Nah, tapi kalau jawabannya, ya saya mau, dan itu jawaban seorang muslim, maka, kata Nabi, barang siapa yang memiliki nasihat, teguran terhadap penguasanya, jangan disampaikan secara terbuka. Hendaknya, kata Nabi, disampaikan secara rahasia dan tertutup. Logika kita mengatakan, lah sudah disampaikan secara terbuka, demo demi demo telah dilakukan, bahkan telah dilakukan pelemparan, melempari kantor-kantor pemerintahan, bahkan sudah membakar ban-ban mobil, bahkan sampai ada aparat yang terluka, tapi tetap saja tidak peduli, yang korup tetap korup, yang KKN tetap KKN. Apalagi disampaikan secara tertutup, ya enggak peduli. Ini logika dan emosi kita. Tapi karena memang logika dan emosi kita harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya, ya kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahmu ya Allah, kami mendengar perintahmu ya Rasul, dan kami mengatakan kami taat kepadamu ya Rasul. Begitu seorang muslim. Maka logika dan emosi ini dijawab oleh Nabi 15 abad yang lalu. Emosi dan logika ini tadi dijawab oleh Rasul. Kata Nabi, kalau nasihat Anda diterima, dilaksanakan, dan terjadi perubahan-perubahan positif, itu yang diharapkan. Tapi kalau nasihat Anda tidak diterima, tidak peduli, tetap saja zalim, tetap saja korup, ya, Anda telah menunaikan tugas. Anda telah menyampaikan tugas, menyampaikan nasihat. Selesai. Di akhirat nanti kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Kamu mendapati pemerintahmu melakukan kemungkaran. Apa sikapmu? Sudah ya Allah, sudah kami sampaikan sebatas kemampuan kami. Hidayah bukan di tangan kita. Lah kok pemerintah kita yang itu adalah di atas kita. Anak kita saja. Kita gak mampu memiliki hidayah dia. Berapa banyak anak kita sendiri yang lahir dari keturunan kita. Kita beri nasihat, bimbingan, gak mau nurut dia. Jangankan kita, nabi dari salah satu nabi-nabi Allah, Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu putranya yang disebutkan namanya Kan'an, tidak mau menerima nasihat dan bimbingan ayahnya sebagai nabi. Tetap dalam kekafirannya, menentang. Berarti hidayah bukan di tangan kita. Untuk anak kita sekalipun, bahkan untuk kita sendiri. Apalagi untuk pemerintah. Tugas Anda menyampaikannya dengan baik, sopan, ilmiah, datanya bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Dalam riwayat lain. Semoga nasihat ini bisa disampaikan atau bisa didengar oleh saudara-saudara kita yang masih sampai hari ini suka mengkritisi pemerintahnya secara terbuka. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya yang berjudul As-Sunnah. Imam Ibnu Abi Asim bukan ulama yang hidup 50 tahun yang lalu. Bukan. Ulama hidup kurang lebih 1200 atau 1100 tahun yang lalu. Jadi kakeknya kakek kita itu belum lahir. Bayangkan. Bahkan belum kawin lagi. Belum menikah lagi. Kakeknya kakek kita. Kenapa saya sebutkan begini? Sering muncul ucapan dari orang-orang. Ah, yang agama yang kamu bawa ini, aturan yang kamu bawa ini aturan baru dalam Islam. Maaf Pak, yang baru itu kita nih loh Pak. Saya dan Bapak ini yang baru lahir. Bapak umurnya 70 tahun kan? Iya. Saya baru 30, 40, 50 tahun. Nah, saya dan Bapak ini orang baru. Loh, kamu anak kemarin. Iya. Kok berani-berani mengatakan saya sudah umur 75 tahun, orang baru? Iya Pak. Al-Imam Bukhari itu hidupnya 1000 tahun yang lalu lebih Pak. Dan sudah menulis karyanya Pak. Al-Imam Tirmidzi juga demikian Pak. Al-Imam Syafi'i juga Pak. Ya. Bapak kan baru umur 80 tahun. Nah, ini Al-Imam Syafi'i kalau hidup sekarang umurnya 1200 tahun lebih. Gimana kira-kira? Siapa yang lebih baru dan siapa yang lebih dulu? Nah, maka mari Pak kita ingat ikutin aturan dan cara beragamanya orang-orang tua kita dulu. Para ulama salaf. Dalam kitab As-Sunnah karya Al-Imam Ibnu Abi Asim. Diriwayatkan oleh beliau sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Bahwa beberapa sahabat datang menemui Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala wa dhakara syarra. Wahai Nabi, kami sekarang bertanya kepada engkau tentang hukum wajib mendengar dan taat. Bukan kepada pemerintah yang bertakwa, yang soleh, beriman, adil dan seterusnya. Bukan wahai Rasul. Kalau itu sudah jelas. Nah, tapi yang saya tanyakan atau yang kami tanya wahai Nabi. Hukum mendengar dan taat kepada pemerintah yang zalim, yang kejam, yang lalim, yang korup, yang KKN, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Jadi pertanyaannya sesuai dengan realita kita ini sekarang. Iya. Sesuai dengan keadaan kebanyakan umat Islam di muka bumi. Apa jawaban Nabi? Ya silakan sampaikan nasihat, jangan takut. Ya, kritik saja secara terbuka, jangan khawatir, Allah nolong kamu. Demikian? Tidak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Tetaplah kalian takut kepada Allah dan tetap kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian walaupun seperti itu pemerintahnya. Subhanallah, aman negeri ini. Aman. Masih kurang? Saya sampaikan satu hadis berikutnya. Karena memang syubhat di seputar ini banyak sekali. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'di a'immatun لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. Akan muncul nanti sepeninggalku nanti menimpa umat ini penguasa-penguasa. Jadi topiknya tentang penguasa ini yang masih baik. Mau sedikit cerita tentang pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Wahai saudaraku, wahai para penceramah, wahai para da'i, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk umat. Yusuf bin Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, gubernur Kufah. Beliau adalah seorang gubernur yang kejam. Kejamnya gak tanggung-tanggung. Ya. Suka angkat pedang, bukan angkat tongkat, pedang. Orang gak salah, gak apa, gak ada angin, gak ada ombak, ya. Tiba-tiba main penggal. Dan yang dipenggal oleh Hajjaj bukan orang-orang seperti kita yang soleh-soleh ini, ya. Yang dipenggal itu para ulama, pakar-pakar ilmu, tafsir, hadis, fikih. Gak ada di zaman ini ulama seperti ulama-ulama yang dibunuh oleh Hajjaj. Apalagi di Indonesia, tambah gak ada. Nah, itu dibunuh. Nah. Ya. Suatu hari muncul di masjid, banyak orang hadir. Dulu kan kalau gubernur kadang-kadang jadi imam. Imam sholat, dia mengatakan, sekarang pada hari ini saya melihat kepala-kepala yang sudah siap ditebas. Nah, suatu hari pula pernah jadi imam. Imam sholat subuh, kebetulan memang Hajjaj ini diantara kebiasaannya adalah minum khamr. Teler, tahu teler? Ya gimana kalau kita punya presiden teler, minum? Hah, pemabuk. Hajjaj suka minum khamr. Ya, jadi imam. Enggak ada yang berani. Mari kita lihat bagaimana dahulu para sahabat Nabi dan ulama tabi'in. Yang jadi makmum sahabat-sahabat Rasul ada di situ. Sebagian mereka jadi makmum. Ya. Loh, kok tidak dicegah, Ustaz? Apa mereka penakut sahabat? Masya Allah, kita aja belum pernah berjihad, belum pernah.